السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Negeriku Bertauhid. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda dan keluarga senantiasa sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita diberikan taufik untuk istiqamah, melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asirul muslimin, kita melanjutkan kajian kitab Syarah Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyah, pertemuan ke-93. Kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdullah Ibnu Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Hari ini kita berada di halaman 386. Pembahasan tentang contoh yang kedua dari asyirkul asgar atau syirik yang kecil. Berkata penulis, mudah-mudahan Allah merahmatinya. Contoh yang kedua di antara perbuatan yang masuk kategori asyirkul asghar adalah iradatul insani bi'ibadatihi ad-dunya. Manusia melaksanakan satu amal ibadah karena dunia. Jadi manusia melakukan ibadah untuk tujuan dunia. Ini oleh penulis dimasukkan ke dalam kategori asyirkul asghar. Mari kita lihat penjelasannya. Maksudnya kata beliau adalah an ya'mala al-insanu al-ibadata al-mahdhah liyahsula 'ala maslahatin dunyawiyah ya mubasyarah. Yang dimaksud dengan seseorang beramal karena dunia adalah seseorang melakukan satu ibadah yang mahdhah seperti salat, ya, puasa, haji, ya, melakukan satu ibadah yang mahdhah untuk mendapatkan keuntungan dunia secara langsung. Untuk mendapatkan keuntungan dunia secara langsung. Ya, ini definisi dari iradatul insan bi'amalihi ad-dunya. Seseorang melakukan satu ibadah, tujuannya semata-mata untuk dunia. Wa iradatul insani bi'amalihi ad-dunya yanqasimu min haythul asli ila aqsamin kathirah. Keinginan manusia, ya, keinginan manusia dalam beramal untuk mendapatkan dunia terbagi kepada banyak bagian atau banyak jenis. Jadi banyak kondisi di mana seseorang beramal tetapi dia menginginkan dunia. Ini memiliki banyak kondisi. Kondisi yang pertama kata beliau adalah an la yuridu bil ibadati illa dunya wahdaha. Ada sebagian orang yang beribadah dan dia tidak menginginkan apapun dari ibadah tersebut kecuali keuntungan dunia. Jadi motivasi dia cuma satu, bagaimana dia bisa mendapatkan dunia. Kaman yahujja, ya kaman yahujju liya'khudzal mal. Sebagaimana misalnya ada orang berhaji untuk sekedar mendapatkan harta. Atau di negeri kita kadang terjadi melaksanakan ibadah haji untuk tujuan politik. Ya, pencalonan agar nanti di surat suara tercantum nama haji di depannya. Atau beberapa hari sebelum kampanye dimulai dia pergi. Entah itu umroh, entah itu haji misalnya. Ya. Lalu diliput, lalu disebarkan kemana-mana. Ini berpotensi. Ya walaupun sekali lagi masalah hati ya tidak ada yang tahu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau seseorang melakukan satu amal ibadah yang sifatnya mahdhah, ya, dan dia tidak menginginkan apapun dari ibadah tersebut kecuali keuntungan yang sifatnya maslahatun dunyawiyah, maka ini masuk kategori asyirkul asgar, syirik yang kecil. Wa kaman yagzu min ajlil ghanimati wahdaha. Sebagaimana ada orang yang ikut berjihad semata-mata karena ingin mendapatkan ghanimah. Wa kaman yatlubul ilma syar'iyya min ajli syahadati awil wazifah wala yuridu bidzalika, ya wala yuridu bidzalika kullahu wajhallahi albattah. Atau seperti orang yang belajar ilmu syar'i, belajar ilmu agama semata-mata ingin mendapatkan ijazah atau semata-mata karena ingin mendapatkan pekerjaan dan dia tidak mengharapkan sesuatu yang lain, ya sama sekali dia tidak mengharapkan misalnya wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini masuk kategori iradatul insan biibadatihi ad-dunia. Seseorang melakukan satu ibadah untuk tujuan dunia. Wahadhal qismu muharramun. Jenis ini tentunya haram. Wa kabiratun min kabairidzunub. Bukan hanya haram, bahkan dia adalah dosa di antara dosa-dosa besar. Wa huwa minasyirkil asghari. Dan dia adalah termasuk ke dalam syirkul asghar. Walaupun tentunya permasalahan ini diperdebatkan oleh para ulama. Sebagian, sebagaimana sudah pernah kita bahas, berpendapat bahwa jenis ini masuk kategori syirkul akbar. Tetapi menurut penulis, la'allal aqrab annahu minal asghar. Ya, sepertinya pendapat yang paling kuat, ini adalah masuk kategori syirkul asghar. Wa yubtilu al-'amalu alladhi yusahibuhu. Ya, maka batallah secara otomatis amal yang diikuti olehnya. Maksudnya diikuti oleh keinginan terhadap dunia. Dia tidak menginginkan sesuatu yang lain kecuali keuntungan yang sifatnya duniawiyah. Ini bentuk yang pertama. Lalu penulis berkata, wa min al-adillati ala tahrimi hadha al-qism wa annahu yubtilu al-amal alladhi yusahibuhu. Adapun di antara dalil yang menunjukkan haramnya jenis ini dan bahwa jenis ini bisa membatalkan amal yang dimasuki olehnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Hud ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-16. Di mana Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa, kata Allah subhanahu wa ta'ala, yang melakukan satu amal dengan tujuan menginginkan kehidupan dunia dan mendapatkan perhiasan dunia. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Kami akan balas amal mereka sesuai dengan tujuan mereka, sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Wahum fiha la yubkhasun, dan mereka tidak akan dirugikan. Mereka akan mendapatkan, ya, akan mendapatkan entah itu kedudukan, pekerjaan, ijazah dan lain sebagainya. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Hanya saja orang-orang yang seperti itu, kata Allah, yaitu orang-orang yang melakukan satu ibadah semata-mata karena dunia, ulaika, mereka itu adalah orang-orang alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar, yang mereka kelak di akhirat tidak mendapatkan apapun kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun, dan apa-apa yang mereka kerjakan dari amal soleh itu pahalanya akan sia-sia, tidak akan bermanfaat sama sekali, dan batil, rusak apa-apa yang pernah mereka kerjakan di dunia, walaupun mungkin orang menganggapnya sebagai satu amal ibadah, tetapi karena dia ya bermaksud dengan ibadah itu mendapatkan keuntungan-keuntungan dunia, maka ulaika laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka lah orang-orang yang tidak mendapatkan apapun di akhirat nanti kecuali neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ada hadis yang sangat populer, hadis Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an, bahwasanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amal ibadah itu adalah tergantung kepada niatnya. Wa inna malikulli mri'in ma nawa, dan seseorang hanyalah mendapatkan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Maka barang siapa yang hijrahnya, dia melakukan satu aktivitas ibadah, misalnya hijrah ila Allahi wa rasulihi, menuju Allah dan rasulnya, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Maka dia hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi waman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Tetapi barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang dia ingin dapatkan, awimra'atin yang kihuha, atau dikarenakan seorang wanita yang ingin dia nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka hijrahnya adalah menuju apa yang dia inginkan tersebut. Artinya dia tidak mendapatkan pahala apapun, ya tidak mendapatkan kebaikan apapun dari apa namanya ibadah yang dia lakukan, kecuali sebatas keuntungan-keuntungan duniawiyah. Dan keuntungan dunia adalah keuntungan yang sebentar, ya keuntungan yang sementara, dan keuntungan yang kecil kalau dibandingkan dengan keuntungan di akhirat kelak. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Itu contoh yang pertama. Kita memasuki contoh yang kedua. Dikatakan oleh beliau, an yuridu an yurida bil ibadati wajhallahi wa dunya ma'an. Kondisi yang kedua adalah seseorang beribadah, dia mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi dia pun mengharapkan dunia secara bersamaan. Dia mengharapkan wajah Allah, ya dia mengharapkan apa namanya mendapatkan pahala dari Allah, di waktu yang sama dia mengharapkan keuntungan dunia. Kaman yahujju ya, contohnya orang yang melaksanakan haji liwajhillah, semata-mata karena wajah Allah, walit tijarah, tetapi di waktu yang sama dia juga ingin sekalian berdagang. Wa kaman yuqatil ibtigha'a wajhillahi walid dunya. Atau contoh yang lain, orang yang berjihad, dia mengharapkan wajah Allah, artinya dia melakukannya karena Allah, tapi di waktu yang sama dia mengharapkan dunia, misalnya harta rampasan perang. Wa kaman yasumu liwajhillahi walil ilaj. Contoh yang lain, orang berpuasa karena perintah Allah, tetapi di waktu yang sama sekalian dia berobat. Jadi dia terapi kesehatan, ya dia beri, kalau ditanya Anda puasa kenapa? Ya puasa karena Allah perintahkan. Saya ingin taqarrub ila Allah, ingin mendekatkan diri kepada Allah, tapi di waktu yang sama mudah-mudahan badan saya jadi sehat kalau saya puasa. Ya. Wa kaman yatawaddau lis-salati wa litabarrudi. Atau contoh yang lain, orang berwudu. Dia berwudu untuk tujuan salat dan juga untuk tujuan misalnya mendinginkan badan. Wa kaman yatlubul ilma liwajhillah walil wazifati. Atau orang mencari ilmu untuk mendapatkan untuk menjalankan ketentuan Allah, menjalankan perintah Allah, tapi di waktu yang sama untuk mendapatkan pekerjaan misalnya. Fa hadzal aqrabu annahu mubah. Jenis yang seperti ini, pendapat yang lebih kuat adalah mubah, boleh-boleh saja. Li'anna al-wa'ida innama warada fi haqqi man talaba bil ibadati ad-dunya wahdaha. Karena kalau kita lihat ancaman-ancaman dalam ayat dan hadis, itu terkait dengan orang-orang yang beribadah semata-mata karena dunia. Wa li'anna Allah rattaba 'ala katsirin minal ibadati manafi ad-dunyawiyyah ajilah. Dan belum lagi kalau kita membaca ayat-ayat Quran dan hadis, kita dapatkan banyak Allah subhanahu wa ta'ala mengkaitkan antara satu ibadah ya dengan kemaslahatan dunia. Kemaslahatan dunia. Ya, contohnya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ يَتَّكِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan untuknya jalan keluar. Dan Allah berikan dia rizki dari jalan yang tidak disangka. Artinya kalau ada orang yang bertakwa, dia beribadah, dia baca Quran, dia perbaiki ibadahnya, dia perbaiki hubungannya dengan Allah, di hatinya dia berharap Allah subhanahu wa ta'ala akan memperbaiki kehidupannya, akan memperbaiki ekonominya dan lain sebagainya. Kata beliau itu mubah. Karena kenapa? Karena memang Allah yang telah menjanjikan ada ibadah-ibadah yang dikaitkan dengan maslahat duniawiyah. Selama maslahat duniawiyah bukan menjadi tujuan yang asasi, tujuan yang utama, maka itu tidak masalah, kata beliau. Ya, maka itu tidak masalah. Sebagaimana di ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya kisahnya Nabi Nuh alaihi salam, di mana Nabi Nuh berkata, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Apa kata Nabi Nuh? Aku telah sampaikan kepada mereka, kepada umatku, agar mereka memohon ampun kepada Allah, karena sesungguhnya Allah Maha memberi ampunan. Kalau mereka banyak memohon ampun, Allah akan berikan untuk mereka hujan yang mendatangkan kebaikan. Lalu akan menambahkan untuk mereka harta anak-anak dan akan menjadikan untuk mereka kebun-kebun dan sungai-sungai. Surat Nuh ayat 10 sampai dengan ayat 12. Artinya di situ istighfar dikaitkan dengan apa? Maslahat duniawiyah. Dan itu tidak masalah. Ya, selama sekali lagi tujuan kita yang asasi, ya dorongan kita melakukan satu amal adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala. وَالنُّسُسُ فِي هَذَا الْمَعْنَى كَثِيرَةٌ. Dan nas-nas baik dari Quran dan hadis yang semakna dengan ini sangatlah banyak. فَهَذِهِ النُّسُسُ تَدُلُّ عَلَى جَوَازِ إِرَادَةِ وَجْهِ اللَّهِ وَهَذِهِ الْمَنَافِئَ الدُّنْيَوِيَّةِ مَعَنْ بِالْإِبَادَةِ. Dan nas-nas baik Quran dan hadis ini kesemuanya menunjukkan bolehnya kita melakukan satu ibadah karena Allah, dan di waktu yang sama kita mengharapkan dengan ibadah yang kita lakukan itu Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kita manfaat-manfaat yang sifatnya duniawi. Ya, yang sifatnya duniawi. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Kemudian penulis berkata, لِأَنَّ هَذِهِ الْمَنَافِئَ الدُّنْيَوِيَّةَ ذُكِرَتْ عَلَى السَّبِيلِ تَرْغِيبٍ فِي هَذِهِ الْإِبَادَةِ. Karena keuntungan-keuntungan dunia ini memang sengaja disebutkan di dalam ayat-ayat Quran dan ayat dalam hadis-hadis Nabi untuk tujuan targhib, yaitu memberikan semangat, memberikan dorongan, memberikan motivasi untuk hamba-hamba Allah, ya, memperbanyak amal-amal soleh. Ya, memperbanyak amal-amal soleh. Kemudian beliau berkata, وَهَذَا الْقِسْمُ لَا يُبْتِلُ الْعَمَلَ الَّذِي يُصَاحِبُهُ. Jenis ini tidak sampai membatalkan amal yang dia lakukan. وَلَكِنْ أَجْرُ هَذِهِ الْإِبَادَةِ يَنْكُسُ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا خَلَطَ نِيَّتُهُ الصَّالِحَةَ مِنْ إِرَادَةِ الدُّنْيَا. Hanya saja semakin pekat, apa namanya, percampuran antara niat karena Allah dengan niat karena dunia, maka berkurang pula kualitas pahalanya. Kok bisa? Ya. Jadi semakin nanti percampurannya semakin terlalu besar, itu mengurangi kuantitas pahala dan kualitas ibadah. Coba kita lihat dalilnya. Dalilnya adalah hadis Nabi, wa inna malikul limri'in manawa. Setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua adalah sebuah hadis riwayat Imam Muslim, di mana baginda Rasulullah bersabda, man ma min ghaziyatin taghzu fi sabilillah. Tidaklah ada seorang yang berperang di jalan Allah. Fayusibunal ghanimata. Lalu dia mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang. Illa ta'ajjalu sulusai ajrihim. Tidaklah seseorang yang berperang di jalan Allah lalu dia mendapatkan ghanimah kecuali 2/3 pahalanya diundur. Dita'jil. Tu'ujjila, mohon maaf, bukan dita'jil. Tapi dita'jil. Tu'ujjila. 2/3 pahalanya sudah disegerakan. Jadi kalau orang berjihad di jalan Allah, tetapi dia mendapatkan ghanimah, maka 2/3 pahalanya sudah disegerakan. Artinya sudah dia dapatkan. وَيَبْقَ لَهُمْ أَثُّلُسْ. Sehingga yang tersisa tinggal 1/3 saja. Karena 2/3 sudah dia dapatkan. وَإِنْ لَمْ يُسِيبُوا غَنِيمَةً تَمَّ لَهُمْ أَجُرُهُمْ. Tapi kalau mereka tidak dapat harta rampasan perang, maka mereka mendapatkan pahala yang sempurna 100%. Artinya, semakin pekat percampuran antara niat karena Allah dengan keuntungan dunia, tentunya pahalanya pun tidak sebesar orang-orang yang melakukan sesuatu semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala, berdasarkan tadi hadis-hadis ini. Baik. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sudah selesai membahas contoh yang kedua. Contoh yang pertama kan, contoh syirkul asghar itu yang pertama riya. Itu sudah kita bahas. Contoh yang kedua adalah iradatul insan bi'ibadatihi ad-dunia. Seseorang melaksanakan satu ibadah karena dunia. Kita akan memasuki contoh yang ketiga daripada syirkul asghar. Apa itu? Al-i'timadu alal asbab. Al-i'timadu yaitu bersandar alal asbab, kepada sebab-sebab. Ini pembahasan tentang berobat. Ya. Ini bagaimana penjelasannya dalam akidah, itu yang akan beliau jelaskan. Kalau kita lihat dari sisi definisi, para pemirsa Niaga TV, kata sebab dalam bahasa Arab itu artinya tali. As-sababu lughatan al-hablu. Sebab secara bahasa itu tali. Jadi tali. Jadi dia adalah sesuatu yang bisa menarik kita untuk mendapatkan sesuatu. Itu disebut dengan sebab. Jadi sebab lughatan secara bahasa artinya al-hablu, tali. Adapun maknanya terkadang diartikan kullu syai'in yutawassalu bihi ila ghairihi. Segala sesuatu yang digunakan untuk sampai kepada sesuatu yang lain. Segala sesuatu yang dengannya kita mencapai sesuatu yang lain. Itu namanya sebab. Segala sesuatu yang dengannya kita mendapatkan sesuatu yang lain, itu namanya sebab. Ustu'ira minal habli alladhi yatawassalu bihi ilal ma. Bagaimana kalau kita punya tali, kita ada ember, kita bisa mendapatkan air. Maka tali ini menjadi sebab. Habl. Ya, habl. Menjadi tali yang menjadi sebab kita mendapatkan air. Itu dari sisi bahasa. Adapun dari sisi istilah, para pemirsa Niaga TV, kata beliau yang dimaksud dengan sebab adalah al-umurul lati yaf'aluhal insanu liyahsulalahu ma yuriduhu min matlubin. Yaitu perkara-perkara yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Perkara-perkara yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Atau untuk bisa menghindari apa yang dia takutkan. Ya, baik terkait dengan perkara dunia ataupun perkara akhirat. Fabinal asbabi fi umurid dunia. Di antara sebab-sebab yang sifatnya dunia. Contohnya al-bai, jual. Wasyira, beli. Jual dan beli, itu kan sebab. Kita ingin mendapatkan rizki. Kita melakukan transaksi jual-beli. Itu namanya sebab. Sebab yang sifatnya dunia. Awil amal atau bekerja. Bekerja dalam satu wazifah, pekerjaan. Liyahsula alal mal, untuk mendapatkan harta. Atau misalnya kita meminta syafaat. Syafaat itu pertolongan kepada orang yang memiliki kedudukan di sisi pemimpin. Ya, misalnya untuk selamat dari hukuman. Atau untuk bisa menghindar dari kezaliman. Atau untuk mendapatkan keuntungan dunia seperti jabatan, pekerjaan, ya. Atau contoh yang lain adalah an yadhhaba ila tabibin liyu'alijahu min maradin. Seseorang pergi ke dokter untuk berobat. Nah, ini contoh sebab-sebab dunia. Insya Allah kita bahas lagi di pertemuan yang akan datang apa itu sebab-sebab akhirat. Lalu bagaimana korelasi antara sebab dunia dengan sebab akhirat. Allah alam bisawab, jangan kemana-mana para pemirsa Niaga TV. Kita kembali setelah selingan berikut ini. Linkskin tipe MKS KLS96 dari Maxindo. Untuk kebutuhan usaha dalam membuat aneka kulit pangsit, siomay, gyoza, dan makanan sejenis lainnya, cocok untuk mendukung usaha resto atau usaha yang bergerak di bidang produksi dumpling skin. Mesin terbuat dari material top quality yang awet dan food grade, desain compatible untuk menunjang produksi secara kontinu, memproduksi aneka kulit dumpling secara cepat dan efisien dengan ukuran ketebalan hasil akhir yang seragam. Terdapat fitur dua jenis cetakan bentuk bulat dan kotak. Dengan ukuran diameter 8 cm, sangat praktis. Cetakan dapat diganti dengan ukuran lainnya. Kapasitas produksi 60 piece per menit secara kontinu. Mudah disetting dan digunakan. Minimalis dan tidak makan tempat, sehingga cocok ditempatkan pada dapur berbagai skala usaha. Mudah dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin pemipil jagung tipe PPJ-002 dari AgroWindu. Untuk kebutuhan proses pemipil jagung yang lebih cepat, praktis, serta hasil yang maksimal. Digunakan untuk usaha di bidang pertanian, agroindustri, perkebunan, dan masih banyak lagi. Dengan fitur dan keunggulan, mesin minimalis mudah dipindah tempatkan pada berbagai skala usaha maupun di lapang. Material berkualitas yang awet dan food grade. Bekerja efisien dan cepat dalam memipil jagung. Menggunakan motor listrik yang handal dan awet. Kapasitas pemipilan hingga 240 kg per jam secara kontinu. Dengan dual saluran inlet membuat bahan yang dimasukkan lebih banyak. Konsumsi listrik lebih hemat. Sangat praktis dan produktif. Hasil pemipilan akan langsung keluar segera setelah bahan dimasukkan. Hasil jagung pipil jadi lebih rapih dan berkualitas. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. mesinnya pengusaha sukses. Mesin sering mini MSP sering 36 dari Maxipack. Mau mengemas aneka produksi home industry berdimensi kecil dengan lebih efisien, aman dan tampak profesional. Hasil lebih rapi dan berkualitas, desain minimalis dan elegan, mudah untuk disimpan atau dipindah tempatkan pada berbagai skala usaha. Digunakan untuk mengemas produk dengan dimensi kecil dan permukaan datar. Multifungsi untuk berbagai kemasan produk seperti kardus kotak handphone, kosmetik, farmasi, stationery, kotak kardus herbal, kemasan makanan, snack, dan masih banyak lagi. Dengan fitur suhu pengemasan 30 hingga 400 derajat Celsius, dimensi plat pengemasan 36 x 20 cm, mudah disetting dan dioperasikan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alayhim barakatim minas samaa'i wal ardh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang kedua ini kami telah membuka dua layanan, layanan telepon di 0812-1998-1555 dan Anda bisa menggunakan pesan singkat di 0812-9345-5676. Ada penelpon yang masuk, kita coba sapa hamba Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, silakan. Allah yubarik fik. Ana ingin tanya ini Ustaz tentang Isra Mi'raj, Ustaz. Tentang Isra dan Mi'raj. Iya, Isra itu bermakna itu apa? Terus Mi'raj itu bermakna apa itu? Baik, itu saja. Mohon penjelasan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Isra artinya, Isra artinya perjalanan di malam hari. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan, asra artinya memperjalankan hambanya di malam hari. Jadi Isra itu berjalan di malam hari, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram melakukan perjalanan ke masjidil aqsa. Itu yang pertama. Adapun mi'raj artinya naik. Allah berfirman dalam Al-Quran, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Ta'rujul malaikah, malaikat itu naik, ya, naik. Jadi i'raj, mi'raj artinya naik. Jadi Nabi naik. Kalau tentang Isra ada di surat Isra. Adapun kisah tentang mi'rajnya Nabi, naiknya Nabi ke langit yang paling tinggi, itu ada di surat An-Najm. Ya, wan-najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya. Idhi yagisha sidrata ma yagisha ma zagal basar wa ma togo laqad ra'ahu bil ufukil a'la. Itu silahkan dibaca di surat An-Najm, itu penjelasan tentang Mi'raj. Adapun penjelasan tentang Isra ya ada di surat Al-Isra. Isra artinya berjalan di malam hari dan Mi'raj artinya naik. Allah alam bisa. Ada penelpon yang masuk, kita coba sapa. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya, saya mohon pencerahannya Pak Ustaz untuk menambah ilmu saya. Baik. Nah, saya juga Pak Ustaz, orang tua saya kan umur yang perempuan dan meninggal yang wafat. Sekarang sakit yang kedua tahun. Sekarang ini sudah komplikasi umur 86 tahun. Yang 86 tahun siapa Ibu? Orang tua saya laki yang sakit. Baik. Sekarang saya yang alhamdulillah yang dapat sunnah, alhamdulillah saya. Kemudian kemudian adik saya sakti, suami istri dan kemudian yang lainnya belum, kita keluarga dan ibu suami itu sudah sekarang. Jadi sekarang ini sudah sebenarnya pengobatan itu sudah dilakukan. Terus karena saya alhamdulillah dapat ilmu yang sunnah ini, ada rahmatnya. Jadi saya mencicip minta di keluarga yang sini sampai tidak ada muka di keluarga. Ibu menjadi apa di keluarga? Mohon maaf, diulangi. Nah, saya akan mencegah minta di keluarga. Karena pengobatan orang tua saya kan selama ini itu betul. Rukiah. Ya? Sekarang dia dokter sudah menjalani. Sekarang ini ada keluarga jadi adik saya beradik. Supaya osmosis juga saya ini pakai sinse itu yang terakhir cuma saya melarang karena di sunnah kalau sudah terjadi sakit sesuai dengan jenis bimbing rukiah dipersingkat ibu jadi kaitannya dengan rukiah rukiah jadi tidak dengan bawa kerja bawa selesai pengobatan oleh papir. Apakah kita dibolehkan tidak sinsia dengan pijit? Tapi itu belum patut, Pak Ustaz. Diperbolehkan jadi, tidak rukiah dengan pijit? Rukiah, bukan rukiah sekarang ini. Sinse. Sinse? Iya, sinse tidak om patut, Pak Ustaz. Oh, pengobatan Cina? Iya, sinse, Pak Ustaz. Artinya rukiah tetap, tapi ditambah dengan sinse? Bukan rukiah tidak ada dari sholat tidak ada dokter saja. Dia hanya pakai sinse saja. Tambahan herbalnya sinse. Baik. Nah, saya mencegah dan mengkaji. Tapi yang saya larang itu saya mencegah dan mengkaji sampai sekarang tidak bagus saya karena saya marah Tuhan tidak boleh. Nah sampai sekarang saya berusaha WA dengan menyebut sudah mendapatkan sunnah juga. Nah yang lainnya sudah yang satu ini yang saya satu ini. Nah itu sampai sekarang untuk berapa minggu saya berjalan sampai 3 hari dalam kalau tidak berjalan kita kan baik ibu dipersingkat mohon maaf gimana Pak Ustaz saya dia oleh saya dia baik diem baik, jadi marahlah dia artinya ibu nah, ibu menolak berobat ke sinse atau gimana ini ibu menolak karena orang kafir Pak Ustaz baik itu saja ibu. Nah, jadi yang satunya saya larang aja ini saya cegah ini dia marah sampai nggak negur saya kalau saya nggak diangkat saya lebih dalam ibu saya menerangkan sebenarnya. Baik. Nah mohon ucap terima kasih Pak Ustaz sampai berangkatnya berkat tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan ya kesehatan untuk ayah ya orang tua yang hari ini sedang diuji dengan sakit. Allah alam bisawab ya tentunya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berobat sebagai bentuk al-akhdhu bil asbab, mengambil sebab-sebab yang memang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja tentunya dalam pengobatan ini hendaknya seorang muslim memprioritaskan pengobatan yang sifatnya telah diajarkan oleh syariat itu pengobatan dasar, pengobatan utama yang harus kita tempuh. Jadi bukan pengobatan alternatif. Kebanyakan kaum muslimin hari ini menjadikan pengobatan Islam itu alternatif. Alternatif itu kan bisa kita katakan kalau kita sudah macet di jalan utama baru kita cari jalan alternatif. Ya, kalau tidak ada kemacetan di jalan utama kita enggak akan cari jalan alternatif. Ini saya rasa satu cara berpikir yang harus terus-menerus kita perbaiki, kita ubah. Bahwa pengobatan Islam adalah dasarnya, itu intinya. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Wa idza maritu fahuwa yashfini." Kalau aku sakit, maka dialah yang menyembuhkanku. Nabi alaihissalatu wassalam mengajarkan banyak hal. Ya, banyak riwayat-riwayat dari Nabi tentang bagaimana kita menyikapi orang yang sakit dari mulai mendoakan misalnya la ba'sa tahurun insyaallah lalu mendoakan Allahumma rabban nas mudhibil ba'sa isfi antas syafi la shifaan illa shifauk shifaan la yughadiru saqama itu di antara doanya begitupun di antara doanya adalah membaca bismillah sebanyak 3 kali bismillah bismillah bismillah lalu membaca a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Dan banyak zikir-zikir yang lain yang diajarkan oleh Nabi. Belum lagi dengan misalnya air zam-zam, 5 syuribalah tergantung untuk apa diminum. Ada lagi dengan ruqyah syar'iyah. Dan banyak. Tetapi ini, pengobatan secara Islam ini tidak menafikan adanya pengobatan yang sifatnya sebab-sebab dunia. Ya, minum herbal atau minum obat yang direkomendasikan oleh dokter tidak masalah. Dengan syarat, ya, pengobatan itu satu, tidak bertentangan dengan agama. Yang kedua, zatnya halal. Artinya tidak bertentangan dengan agama, bukan ritual-ritual perdukunan. Bukan ritual-ritual ramalan. Bukan sihir. Itu tidak bertentangan dengan agama. Yang kedua, obat yang dipakai adalah sesuatu yang halal. Lalu bagaimana kalau seandainya dokternya adalah seorang yang non-muslim misalnya. Entah dia beragama Nasrani atau beragama yang lain sebagainya. Apakah boleh? Allah alam bisawab. Ini perkara muamalah. Ya, perkara yang sifatnya muamalah. Ya. Artinya tidak terkait secara langsung dengan ibadah. Seorang laki-laki mendatangi dokter laki-laki yang misalnya beragama Kristen misalnya. Apakah dalam agama ada larangan? Sebatas yang saya tahu tidak ada larangan. Ya, begitupun dengan istilah pengobatan Cina atau pengobatan Korea dan lain sebagainya, silahkan. Ya, selama zatnya adalah zat yang halal, selama caranya tidak bertentangan dengan akidah, tidak bertentangan dengan syariat. Ya, tidak boleh misalnya laki-laki menyentuh wanita, apalagi yang tidak beriman, sentuh-sentuhan, itu bertentangan dengan syariat. Ya, tapi kalau sekedar dia belikan resep, apalagi resepnya dari herbal-herbal, enggak ada masalah. Istilahnya apa, sinse atau apa ya namanya? Enggak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Karena kita melihat bukan ini asalnya dari Cina atau ini dari Korea dan lain sebagainya, tetapi halal tidak obatnya. Ada permasalahan enggak dalam metode pengobatannya? Jangan-jangan ini syirik, kan begitu. Adapun masalah keyakinan dia di dalam hati, ya itu tidak kita bahas. Karena ini permasalahan muamalah. Allah alam bissawab. Ada Ummu Khadijah di Sumatera Utara, kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ummu. Iya, begini Ustaz, menanyakan soal yang kewajiban menuntut ilmu tadi wajib gitu Ustaz, pertanyaan saya. Itu mencakup apa, ilmu yang mana Ustaz? Apakah yang sekolah formal atau yang informal begitu Ustaz? Baik, itu saja Ibu. Ya Ustaz? Itu saja. Enggak, ada lagi ini gini. Kan yang saya tahu, kalau orang yang perempuan yang hamil di luar nikah, itu kan yang menikahkan wali hakim, begitu yang saya tahu. Dan lantas bagaimana jika ada yang kita menikahkan siapa ini Ibu? Mohon maaf, menikahkan anaknya atau menikahkan yang hamil itu? Menhamil itu, gitu. Ini orang tuanya di luar negeri Ustaz. Anaknya di sini hamil duluan gitu, di luar nikah gitu. Lantas ada saudara kita yang disuruh menikahkan gitu. Dia tidak tahu kalau ini anak sudah hamil duluan. Kita yang tahu, apakah kita harus memberitahu atau enggak ya Ustaz? Artinya harus memberitahu bahwa walinya harus wali hakim. Iya begitu Ustaz, gitu. Syukur Ustaz atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ummu Khadijah di Sumatera Utara ya. Yang pertama, menuntut ilmu wajib ya. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, kata Nabi. Menuntut ilmu wajib atas setiap muslim. Walaupun nanti ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama tentunya, ilmu agama terbagi menjadi dua. Ada yang wajibnya sifatnya wajib aini, fardu ain maksudnya, ada yang sifatnya fardu kifayah. Apa contohnya fardu ain? Yaitu kaitan dengan ibadah kita sehari-hari. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah, para pemirsa Niaga TV, wajib belajar sholat, karena tiap hari kita sholat. Nanti sebentar lagi, insya Allah 2 bulan lagi, datang Ramadan. Coba kita bahas nanti tentang fikih puasa Ramadan. Kan seperti itu. Ya, itu fardu ain. Ya, nanti bapak-bapak dan ibu-ibu ada yang mau berangkat haji, fardu ain dia belajar hukum-hukum haji. Makanya Nabi berkata, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Uzuani manasikakum, salatlah seperti kalian melihatku salat. Artinya harus diilmui. Ambillah dariku cara kalian mengerjakan manasik haji. Artinya harus diilmui. Karena enggak mungkin itu dari mimpi atau dari wangsit atau apa namanya, harus dipelajari, dicari, dipahami, kita dengar penjelasan. Dan ada ilmu-ilmu yang sifatnya fardu kifayah, seperti ilmu faraid, ilmu waris, tidak semua wajib untuk paham. ilmu nahu dan ilmu sorof atau yang lain sebagainya. Fardu kifayah. Lalu bagaimana dengan ilmu dunia? Ilmu dunia tentunya apabila ilmu ini mendatangkan manfaat, maslahat untuk kaum muslimin, maka sifatnya fardu kifayah juga. Ya, sifatnya fardu kifayah. Tapi tujuannya adalah untuk kemaslahatan umat Islam. Misalnya umat Islam ingin menjalin komunikasi dengan negara-negara barat, tentunya harus ada yang bisa berbahasa Inggris. Dengan Cina, ada yang bisa bahasa Cina, Korea, India, dan lain sebagainya. Itu sifatnya fardu kifayah. Ya, fardu kifayah. Tapi kita umat Islam ada kewajiban fardu ain. Ya, memahami rukun Islam secara umum, memahami rukun iman secara umum, itu sifatnya fardu ain. Aini. Ya Allah alam bisawab. Yang kedua, masalah apakah wanita hamil harus dinikahkan dengan wali hakim? Tidak, ya. Tidak ada penjelasan bahwa orang yang hamil di luar nikah harus dinikahkan oleh wali hakim. Tidak. Tetap saja walinya ayah kandungnya. Kalau memang ada ayah kandungnya, tetap ayah kandungnya yang menikahkan. Mungkin barangkali maksudnya apabila nanti anak yang dikandungan itu lahir. Ya, anak yang dikandungan itu lahir, kemudian dia besar, ya, lalu dia akan menikah, maka ayah biologisnya nggak bisa jadi wali. Itu barangkali maksudnya. Kalau itu yang dimaksud benar ya, itu benar. Ya, sebagaimana dipatwakan juga oleh Majelis Ulama Indonesia, kalau saya tidak salah, ada patwanya terkait dengan masalah anak yang lahir di luar ikatan pernikahan yang sah. Tapi kalau si wanita yang melakukan na'udzubillah zina itu, lalu dia hamil, ya tetap saja walinya adalah ayahnya. Ya, karena ayahnya ya orang tuanya yang sah. Artinya orang tuanya yang sah. Dan ketika seorang berzina itu tidak memutuskan perwalian dia dengan ayah dia. Allah alam bisawab. Ada Ummu Nurul di Jambi. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi. Suami saya seorang perantau. Di tempat perantauan sering disuruh menjadi bilal ketika salat Jumat. Suami bilang maaf, dalam sunnah tidak ada bilal. Tetapi suami dipaksa tetap menjadi bilal karena bertentangan dengan sunnah, suami tidak mau, mohon solusinya. Apakah sikap suami saya sudah benar atau salah? Ya sudah benar ya. Artinya kalau suami berkata mohon maaf, saya kalau jadi bilal enggak ngerti caranya, karena memang yang saya tahu Nabi tidak menyunahkan misalnya. Kalau muazin saya siap misalnya. Saya rasa itu sudah sikap benar, ya. Tapi tinggal metode penyampaiannya yang harus kita jelaskan, kita perbaiki agar bagus. Ya mohon maaf, bukannya saya tidak mau aktif di masjid, tetapi yang saya tahu namanya Jumat itu cukup muazin saja. Tapi kan harus ada yang mengingatkan jamaah agar mereka jangan berisik. Ya sudah muazin saja sebelum azan, dia berkata misalnya, kaum muslimin, insya Allah sebentar lagi Jumatan akan dilaksanakan, diharapkan untuk tidak berisik, tidak apa namanya mengganggu kehusyuan, karena Nabi berkata begini begitu, itu silahkan saja, itu namanya pesan, ya pesan kepada jamaah. Tapi nggak perlu dihususkan, nggak perlu dihususkan, ada satu tim namanya khusus, namanya bukan satu tim ya, ada satu petugas khusus namanya Bilal. Itu yang saya tahu tidak. Bilal itu nama sahabat, sahabat Nabi. Dan beliau tugasnya bukan mengingatkan orang-orang yang Jumatan, tetapi tugasnya adalah menyampaikan azan atau mengumandangkan azan. Allah alam bisawab. Orang yang salat duha untuk mendapatkan rezeki dan sedekah untuk disembuhkan dari sakit, apakah mendapatkan pahala dari Allah? Itu yang tadi kita katakan. Kalau dasarnya dia melakukan satu ibadah karena Allah, tetapi dia menjadi semangat beribadah karena dia mendengar hadis yang mengatakan misalnya bahwa salat duha itu bisa menjadi sebab lapangnya rizki, menurut penulis buku ini mubah, boleh-boleh saja. Artinya dia tetap mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun apabila dia mendapatkan keuntungan dunia, kata Nabi, maka 2/3 pahalanya sudah disegerakan. Artinya di akhirat tinggal tersisa 1/3 saja. Tadi hadisnya sudah kita sampaikan, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Allah alam bisawab. Ada Ummu Dian di Sumatera Utara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz mau bertanya. Silahkan. Di tempat saya ada kajian rutin Ustadz, dan kami biasanya mengikuti kajian itu. Beberapa kali saya ikut, tapi setelah beberapa kali saya agak bingung Ustaz, karena Ustaz yang menyampaikan bahwasannya misalnya seperti kredit rumah itu tidak riba katanya, karena memang waktu kita beli harganya murah, nanti kalau pas kita jual harganya rumah itu kan jadi mahal katanya, jadi itu tidak riba gitu. Terus juga ada beberapa zikir yang diajarkan yang saya juga belum pernah mendengarkan seperti itu, misalnya dengan menyebut huwa huwa huwa gitu, apa memang saya yang kurang ilmu nih, nggak tahu gitu Ustaz. Terus kesininya saya udah nggak mengikuti kajian itu lagi Ustaz, karena hati saya agak bersubhat gitu. Jadi apakah benar yang saya ambil tindakan ini Ustaz? Baik. Cuman tetangga-tetangga saya pada menanyakan Ustaz, kenapa nggak ikut kajian lagi gitu. Itu tadi Ibu, kalau yang kredit itu tadi maksudnya kredit syariah atau kredit konvensional? Atau dia nyebutnya konvensional. Masya Allah, Masya Allah. Baik Ibu. Okay. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Salam warahmatullah. Nah, tentunya ini pendapat yang apa orang bilang, pendapat yang ngawur ya. Pendapat yang tidak benar. Bagaimana dikatakan kredit yang jelas-jelas dihukumi oleh para ulama sebagai kredit yang riba, dia katakan enggak riba, karena kan nanti aset Anda naik terus. Ya, enggak pernah ada ayat yang mengatakan jangan kalian riba kecuali kalau nilai asetnya tinggi kalian untung. Tidak ada seperti itu. Riba ya tetap riba. Ya, sesuatu yang dilarang ya dilarang, kecuali beliau katakan begini, jamaah diperbolehkan kredit tapi dengan syarat yang mengkreditkan memang punya barang, ya harganya jelas, barangnya jelas, temponya jelas, itu memang boleh. Dalam Islam ada namanya bai'ut taqsid, jual beli dengan tempo, itu diperbolehkan. Tapi kalau dia katakan jual beli barang yang dilakukan oleh bank konvensional, yang mereka tidak punya barang, mereka hanya memberikan pembiayaan saja, mereka keluarkan uang sekian, kita ganti dengan berlipat-lipat, itu ya tentunya pendapat yang luar biasa berani. Mengatakan, bahkan MUI sendiri sudah mengeluarkan fatwa tentang haramnya apa transaksi riba. Ya, itu saya rasa ya yang begitu tidak diambil ilmunya. Yang begitu tidak diambil ilmunya. Lalu dia mengajarkan zikir huwa huwa huwa, nanti setelah huwa hu hu hu, hu seperti itu. Ini pun saya rasa ya tidak memiliki apa namanya referensi yang kuat dari Quran dan hadis. Ya, kita tidak mengetahui ada kebiasaan Nabi dan para sahabat zikir dengan zikir hu. Ya. Enggak ada. Sebagian mengatakan la ilaha illa huwa. Enggak, Allah itu punya nama-nama yang indah, maka dengannya kita berdoa. Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah lah pemilik nama-nama yang indah, berdoalah dengannya. Jadi dengan asmaul husna, bukan dengan kata ganti huwa. Huwa itu dia. Ya, huwa itu dia. Kita disuruh asma, huwa itu enggak husna. Huwa itu kata ganti. Saya kalau dalam bahasa Arab, Bapak katakan di rumah, huwa saya. Ya, saya, dia, huwa itu dia, laki-laki, dia perempuan, hiya, kan begitu. Itu belum tentu bagus. Kalau saya katakan huwa, itu belum tentu pujian. Ya. Tapi kalau saya katakan huwa rahman, dialah yang maha rahman, huwa rahim, dia yang maha rahim, itu baru pujian. Sekedar huwa, itu kata yang tidak mengandung pujian, tidak juga mengandung celaan. Sedangkan Allah namanya adalah nama-nama yang husna. Maka berdoalah dengan nama-nama yang husna. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddusu, As-Salam, Al-Mu'min, dan lain sebagainya. Allah alam bisa. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau mendapati sholat jamaah di masjid sudah selesai, lebih baik sholat di rumah dengan istri atau sholat sendiri di masjid? Allah alam bisa. Kalau sudah nyampe masjid, jangan pulang lagi. Kerjakan sholat di rumah. Kerjakan sholat di masjid, mohon maaf. Kalau kita sudah sampai masjid, ternyata sholat jamaah sudah selesai, ya sudah kerjakan di masjid. Ya jangan pulang lagi ke rumah. Ya, karena barang siapa yang mendatangi masjid itu sudah jadi satu keutamaan. Ya tetapi ya jangan sengaja-sengaja dia menunda-nunda sampai dia terlambat. Tapi kalau memang ada faktor tertentu yang menjadikan dia terlambat, ya sudah laksanakan sholat di masjid. Barangkali ada jamaah kedua, ada jamaah ketiga, dan lain sebagainya. Allah alam bisal. Assalamualaikum warahmatullahi waalaikumsalam warahmatullahi. Berdosakah seorang anak perempuan yang pergi mengikuti suami menjauh dari orang tua dikarenakan orang tua masih mengikuti adat istiadat yang tidak sesuai sunnah? Kalau artinya menjauh tempat tinggal, ya itu biasa ya, merantau mengikuti suami. Tapi kalau menjauh artinya memutus silaturahmi, tidak boleh. Ya la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi, apalagi dengan orang tua. Ya, tapi kalau maksudnya menjauh artinya tempat tinggalnya agak jauh sehingga komunikasinya menjadi jarang, ya biasa kita ikut suami biasa. Ya, itu tidak dikatakan memutus tali silaturahmi. Tapi tetap kita berkunjung, entah itu satu bulan sekali, dua pekan sekali, atau sesuai kebutuhan kita mengunjungi mereka. Dan berikan contoh bagaimana si orang yang kelebihan rizki kita berikan kepada orang tua dan lain sebagainya. Bukan malah menjadi dingin. Itu salah. Kalau kita makin kenal sunnah, malah kita dingin kepada orang tua kita, atau malah menjadi kaku bermuamalah dengan saudara kita kaum muslimin yang lain, itu enggak seperti itu. Justru makin kita kenal sunnah, kita makin akrab dengan mereka. Karena kita punya tujuan. Bagaimana menarik mereka kepada sunnah, bagaimana mengenalkan mereka kepada tauhid. Kalau kita dingin, kaku dengan mereka, mungkin mereka akan bilang, oh si fulan eksklusif, dia enggak mau bergaul dan lain sebagainya. Padahal tidak seperti itu. Makin kita paham agama, seharusnya makin kita sayang kepada orang-orang yang beriman, orang-orang Islam. Allah berfirman dalam Al-Quran, Muhammadun Rasulullah walladhi nama'ahu asyidda'u alal kufar ruhama'u bainahum. Muhammad itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang bersamanya asyidda'u alal kufar, keras terhadap orang-orang kafir, tapi ruhama'u bainahum, saling menyayangi di antara mereka. Garis bawahi, saling menyayangi di antara mereka, yaitu di antara orang-orang Islam, di antara orang-orang yang beriman. Walaupun kita berlepas diri dari kemaksiatan mereka, dari pelanggaran mereka, dan kita saling apa menasehati. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, apa hikmahnya bagi kita tentang Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir? Hikmahnya ya, Allah berfirman dalam hadisnya, apakah ada yang berdoa, aku kabulkan. Apakah ada yang meminta, aku berikan. Apakah ada yang mohon ampun, aku ampuni. Terus kenapa Allah turun? Ya, siapa yang mau jawab? Kenapa Allah turun? Ya, Allah tidak ditanya kenapa. Ya, Allah tidak ditanya. Jadi kalau kita, kenapa Allah turun? Ya, dia yaf'alu ma yasha. Dia melakukan apa yang dia kehendaki. Terus masalahnya apa? Kan begitu. Oh, kalau dia turun ke langit berarti dia seperti makhluk. Enggak. Bagaimana dia turun seperti makhluk? Dari sisi mana dia sama dengan makhluk? Turun. Ya turunnya Allah sesuai dengan kemuliaannya. Sebagaimana kalian mengatakan Allah itu wujud. Wujudnya Allah apakah sama dengan makhluk? Tidak. Persis turunnya Allah juga tidak sama dengan makhluk. Allah melihat. Ya Allah melihat. Apakah sama dengan makhluk? Tidak. Maka turunnya Allah juga sama. Tidak sama dengan turunnya makhluk. Allah mendengar? Tidak. Mendengar. Makhluk mendengar juga. Oh, berarti Allah sama dengan makhluk? Tidak. Terus, mendengarnya Allah sempurna. Mendengarnya makhluk tidak sempurna. Sama, turunnya Allah sempurna. Turunnya makhluk tidak sempurna. Sederhana sebenarnya. Hanya saja kita kadang, karena sudah terjebak kita menyamakan Allah dengan makhluk, kita bayangkan, kalau Allah di atas langit dunia, berarti di atasnya ada langit kedua, ketiga, keempat. Itu kita sudah terjebak kepada tasbih, menyerupakan Allah. Padahal kita katakan, turunnya kamayaliku bijalali. Turunnya sesuai dengan keagungan. Bagaimana? Enggak ada penjelasannya. Enggak tahu kita bagaimana Allah turun. Yang pasti dia katakan dia turun. Bagaimana turunnya? Enggak tahu. Apakah sama dengan turunnya makhluk? La. Laisa kamitslihi syai'un. Kenapa dia turun? Jangan ditanya kenapa. Karena dia tidak ditanya kenapa. Kita yang ditanya, wahai hambaku, kenapa kamu begini dan begitu. Tapi Allah enggak akan ditanya. Siapa yang akan menghisap Allah? Enggak ada. Kita makhluk yang akan dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita ibadah. Apakah Allah butuh ibadah kita? Tidak. Terus apa tujuannya kita ibadah? Ya itulah jalan yang Allah gariskan supaya kita sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Ikhwanuddin dari Kalsel. Bagaimana menjawab ketika ditanya ayat Allah ar-arishtawa, alal arsishtawa maksudnya ya. Tidak ditakwil, tapi ayat aku lebih dekat dari urat leher, ditakwil malaikat. Oh, bukan ditakwil, tidak ada yang mengatakan itu ditakwil. Ya, itu kaitannya dengan ayat Al-Quran surat Qaf. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِدِ. Sungguh telah kami ciptakan manusia dan kami mengetahui apa-apa yang ada dalam bisikan hatinya. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِدِ. Dan kami lebih dekat dari urat leher mereka. Lanjutkan ayatnya, itu bukan takwil, itu ayat Quran. إِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِدٌ. Ingatlah ketika ada dua malaikat yang duduk di kanan dan di kiri. Ayat selanjutnya, مَا يَلْفِزُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Ya, tidaklah ada satu kalimat yang terlapaskan kecuali ada raqib dan atid. Itu satu, itu bukan takwil. Itu adalah rangkaian dari Al-Quran surat Qaf. Itu satu. Yang kedua, ahlu sunnah tidak menolak takwil secara mutlak. Tetapi menolak takwil yang tidak memiliki dasar dari Quran dan hadis. Tidak menolak takwil secara apa namanya? Secara total dihilangkan, tidak juga. Artinya apabila takwil itu tidak memiliki dasar dari Quran dan hadis, maka itu batil. Tapi kalau takwil ada dasarnya dari Quran dan hadis, itulah yang dimaksud oleh para ulama salaf dengan istilah takwil atau dalam bahasa kita hari ini tafsir. Oleh karenanya jangan kaget. Imam Abu Ja'far At-Tabari memberikan judul kitabnya dengan kata takwil. Apa Al-Jami' fi Ta'wilil Quran atau apa itu judul tafsir At-Tabari. Itu menggunakan kata takwil. Karena takwil dalam pengertian salaf adalah tafsir. Oleh karenanya dahulu Nabi mendoakan Ibnu Abbas. Apa kata Nabi? Allahumma faqqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, pahamkan anak ini kepada ilmu agama dan ajarkan dia takwil. Apa itu takwil? Ayat tafsir wal bayan wal idah. Jelas para pemirsa Niaga TV. Allah misal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dulu ana sebelum mengenal sunnah, ana minum bakar kunyit yang dihaluskan, diseduh dengan air hangat, lalu diminum selama 6 hari dengan maksud sebagai alat KB. Sejak itu ana enggak pernah hamil lagi. Apakah ana berdosa? Syukran barakallahu fiik. Allah alam bisawab. Ya kalau memang itu apa namanya adalah sesuatu yang secara yakin itu bisa mencegah kehamilan misalnya ya. Itu tentunya kalau tidak ada sebab-sebab yang syar'i, misalnya sebab rekomendasi dokter karena faktor usia atau karena faktor rahim yang tipis, tidak semestinya dilakukan oleh seorang muslim. Ya, tidak semestinya dilakukan oleh seorang muslim ya. Seorang muslim hendaknya tidak membatasi kelahiran. Rasulullah bersabda, "Tazawwajul wadud walud fa inni mukatsirum bikumul umam." Nikahilah para wanita yang subur dan penuh cinta. Sesungguhnya aku bangga dengan jumlah kalian yang banyak pada hari kiamat. Oleh karenanya kata para ulama, tidak boleh kita melakukan tahdidun nasl, KB, kecuali memang ada kondisi darurat, baik kondisi kesehatan, rekomendasi dokter, dan lain sebagainya. Tapi kalau tidak ada alasan yang uzur yang syar'i, maka itu tidak dibenarkan. Allah alam bissawab. Barangkali ini yang bisa kita bahas di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keikhlasan, ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang istiqamah dalam mencari ilmu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.